Mitra bisnis, mengapa orang ketika mau membeli sebuah barang dan dikatakan, saya ambilkan yang baru ya mbak di dalam ya, ini masih dilipat dan orang itu senang sekali. Nah, riset di Amerika menunjukkan, berapa sih sebenarnya penurunan dari kacamata seorang pembeli nilai dari barang kalau itu dipakai oleh orang lain. Jadi lucu, percobaannya begini ya. Ada baju yang harganya $20 satu, $20 ya. Lalu di rak lain ditulis, ini barang yang sudah dipakai orang atau dicoba dan dilipat kembali. Padahal sebetulnya tidak, ini betul-betul baju yang baru juga ya. Dan lalu dites, orang itu mau beli dengan harga berapa? Kalau di satu baju yang baru orang mau beli dengan $20, maka di baju yang sudah bekas, dipakai sekali, bukan dipakai sekali ya, dicoba ya, tapi dilipat dengan kondisi yang sangat utuh ya, itu orang hanya bersedia membayar $16.18 lucu ya. Dan kalau baju itu dalam kondisi terbuka, berarti sudah tidak dilipat seperti baru asalnya, dan dikatakan ini baru, ini cuma pernah dicoba orang sekali, orang itu hanya bersedia membayar $11.72. Jadi bedanya $20 kalau benar-benar dianggap baru, $16.18 kalau baju itu pernah dipakai tapi sudah dilipat kembali persis seperti aslinya, sebenarnya gak pernah dibuka orang ya. Dan kalau sudah dibuka walaupun gak dipakai tapi diberitahu sudah dipakai, orang hanya bersedia membayar $11.72. Ini yang menarik ya. Jadi orang itu tergantung dalam imajinasi dia. Kalau kita bilang ini belum pernah dipakai orang dan baru, orang senangnya luar biasa. Bedanya nilainya seperti itu. Nah, sekarang ada percobaan lain yang juga lucu. Orang dikasihin duit, uang ya, sebanyak $20 dan disuruh belanja. Uang itu terdiri dari beberapa recehan ya. Dan kalau uang itu semuanya adalah uang yang grace baru, maka orang itu rata-rata hanya menghabiskan $3.68 untuk belanja, sisanya dibawa pulang. Tapi kalau uang itu lusuh dan bekas, ternyata orang akan menghabiskan $8.32. Jadi dua kali lebih banyak orang itu berbelanja kalau duitnya jelek atau lusuh. Tapi kalau duitnya baru, disayang-sayang dan tidak dipakai dan disimpan di dalam kantongnya. Dan angkanya jelas dan dilakukan percobaan dengan benar. Ini menarik mitra bisnis. Ternyata apakah uang karena Anda itu baru atau bekas atau lusuh? Apakah baju yang akan Anda beli itu dikatakan baru sama sekali atau pernah dicoba orang? Itu sangat berpengaruh di benak pelanggan ketika mereka memakai atau mau membeli baju atau memanfaatkan uang itu. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.